الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول إن بعض الناس ذبح لغير الله وهو يجهل بأنه شرك فهل هذا يكفر؟ الجواب يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا علمت إذ كان جاهلا فالفعل كفرا الذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة ولكن المتلبس بهذا الأمر لابد أن تقام عليه الحجة ويعلم فإن الجاهل معذور بجهله وهذا قول المحققين من أهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد pertanyaan yang pertama أنا بعض الناس ذبح لغير الله وهو يجهل بأنه شرك فهل هذا يكفر bahwasanya sebagian manusia dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia jahil bahwasanya perbuatan tadi merupakan kesyirikan. Apakah dia kafir dengan sebab tersebut? Maka Syekhuna Abu Muhammad Abdul Hamid hafizahullah ta'ala menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami akan mengazab orang-orang sampai kami mengutus kepada mereka seorang utusan. Jadi orang yang seperti ini keadaannya, dia diberi udur dengan sebab kejahilan tersebut, akan tetapi perbuatannya tersebut adalah perbuatan kekafiran, namun orang yang melakukannya untuk dihukumi sebagai seorang kafir butuh ditegakkan kepadanya hujjah dan butuh diajari bahwasanya perbuatannya tadi merupakan kekufuran. قال مات رجل وهو من أهل البدع وهو من رؤوسهم وحال موته حين يسجد في صلاة الضحى وبهذا الحال الناس يرون أن هذا رجل محق ويستدلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم الواجب علينا أن نحكم على الشخص بما تلبس به ودعا إليه ومن أن هذا الرجل مبتدع فهو من أهل البدع حتى يحدث توبة وكان هناك ساجدا لا يدل على تزكية الله فإن قد يموت هذا ساجد وهذا مصلي وهذا حاج وهذا طائف وعندهم مخالفات وعندهم بدع فنحن نحكم بمنهجه الذي سار عليه pertanyaan berikutnya seorang laki-laki dari ahli bidah bahkan dia termasuk penggalan-penggalan mereka mati dalam keadaan dia sujud ketika melaksanakan sholat duha. Apakah keadaan seperti ini manusia itu dengan sebab hal ini manusia menganggapnya bahwasanya orang tersebut tidak pantas untuk dijarah Mereka berdalil dengan perkataan Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim, hanyalah amalan-amalan itu bergantung kepada penutupannya. Bagaimana kita membantah mereka? Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahwasan yang wajib atas kita semua untuk menghukumi seseorang sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Maka karena dia adalah seorang ahli bid'ah yang belum bertobat dari kebid'ahannya, maka kita katakan bahwasanya dia itu adalah seorang ahli bid'ah. Adapun keadaan dia mati dalam keadaan sujud, yang demikian itu tidaklah menunjukkan tazkiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Karena terkadang seseorang manusia mati dalam keadaan yang demikian, maka kesimpulannya kita menghukumi orang tersebut sesuai dengan keyakinan yang dia yakini berupa kebid'ahan-kebid'ahan yang ada padanya. Qala hal yajuzu للرجل أن ينذر امرأته أكثر من 3 أسابيع؟ ومع العلم بأن هذه المرأة تريد أن تصلح نفسها. أما من حيث الجواز فقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كما في حديث عائشة وأم سلمة وجابر وكل هذا الصحيح. والإيلاء تعرفون أنه 4 أشهر، والذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. والإيلاء نوع هجر، وهو هجر الوطأ. فمن حيث الجواز يجوز للحاجة فيه، لكن إن كان كما يقول بأن المرأة تريد أن تصلح نفسها فعليه أن يعينها ويتحمل بعض ما يحتمل، قال الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى، والتعاون مع الزوجة يعني ربما يكون مقدم على التعاون عن كثير غير الزوجة. والنساء عندهن الغيرة، عندهن الحنق، عندهن الشدة، عندهن الخير، فاصبر عليهن. والهجر لهن ثقيل، الهجر ثقيل. قال الله عز وجل فاهجروهن في المضاجع، تهجر في الموجع فقط، لا يجوز له أن يهجرهن خارج البيت. قال صلى الله عليه وسلم ولا يهجر إلا في بيت، وإن كان متزوج أخرى ما يقول أهجر هذه وأذهب عند الأخرى، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تعطي يومها للأخرى، بل يجب عليه إن هجرها أن يهجرها في بيتها، ويكون الهجر للفراش. والله أعلم. Pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menghajar istrinya lebih dari 3 minggu? Bersamaan dengan pengetahuan dia bahwasanya wanita ini menginginkan untuk memperbaiki dirinya, maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, dari sisi boleh dan tidaknya, maka yang demikian ini boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah menghajar istri-istri beliau selama 1 bulan, sebagaimana hadis dari Ummi Salamah dan yang lainnya dalam As-Sahih. Demikian pula iddah, iddah wanita yang ditalak 4 ashur, kait iddah mereka 4 bulan, dan iddah termasuk salah satu bentuk hajar. Sehingga kesimpulannya dari sisi boleh maka diperbolehkan, akan tetapi karena sang istri ini menginginkan untuk memperbaiki dirinya, maka hendaknya suami saling talang menalang dengannya, berusaha untuk membantunya sehingga bisa tercapai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan talang menalanglah kalian di atas al-bir wat taqwa. Dan kemungkinan seorang talang menalang dengan istrinya itu lebih didahulukan daripada talang menalang dengan orang lain. Dan sungguh hajar bagi para wanita, yaitu bagi para istri, merupakan perkara yang berat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahjuruhunna fil madajih, dan hajarlah mereka pada ranjang. Jadi hajar yang diperintahkan di sini sebagai bentuk hukuman atau untuk pengajaran kepada istri-istri adalah ketika hajarnya dari sisi ditinggalkan tidak tidur bersama, tidak boleh dia keluar dari rumah. Jadi menghajarnya tidak sampai sang suami kemudian meninggalkan rumah istrinya. Demikian pula apabila seorang memiliki dua istri, ketika dia ingin menghajar salah satu istrinya, tidak boleh dia kemudian pergi ke rumah istrinya yang lain. Tapi hendaknya dia menghajar istrinya tersebut di rumahnya. Dan hajarnya adalah dari sisi al-firosh, jadi meninggalkan tempat tidurnya, tidak tidur bersama. Wallahu a'lam. فهو يقول امرأة سقط جنينها لمدة 3 أشهر، أي كأنه بعد 3 أشهر، وخرج الدم كثيرا، هل يجوز للمرأة أن تكتفي بشرب العسل دون الذهاب إلى طبيب؟ إن كان العسل يكفي كدواء فلا بأس، شفاء أمتي به 3، وإن كانت تحتاج إلى الطبيبة فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء فتتداوى. Pertanyaan berikutnya, seorang perempuan janinnya keguguran dalam jangka waktu 3 bulan dan keluar darinya sayur. Seorang perempuan gugur janinnya yang berumur 3 bulan dan keluar dengan sebabnya darah yang banyak. Apakah boleh bagi perempuan ini untuk mencukupkan diri dengan meminum madu tanpa pergi ke dokter? Maka Syekh Hafidzahullah Ta'ala menjawab, apabila asal yaitu madu cukup untuk permasalahan tersebut, maka tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, syifa ummati salat, kesembuhan, sebab kesembuhan bagi umatku ada 3 hal, di antaranya adalah madu. Namun apabila butuh seseorang untuk pergi ke dokter demi mengobati apa yang diderita tersebut, sebagaimana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, fa innallaha ma anzala da'an illa anzala lahu syifa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali telah turunkan padanya kesembuhan, yakni sebab-sebab penyembuhan. Sehingga apabila memang dibutuhkan, ya pergi untuk mencari sebab-sebab kesembuhan tersebut. Aqul kif hal asy-syekh al-Hajuri ودعوته في بلد مكة. الحمد لله الشيخ خير عافية وله درس يومي بين المغرب والعشاء ويحقق ويؤلف ويعتقد أخوانه، الحمد لله أنه في خير من الله عز وجل. وإذا فرج الله عن المسلمين في بلد اليمن لعله يرجع إن شاء الله إلى بلده وينشئ مركزا لأهل السنة والجماعة يتلقون فيه العلوم النافعة. ويقول: هل يجوز أن ندرس في معهد دار الحديث الخيرية بمكة؟ لا بأس بذلك إن احتاج الإنسان إلى ذلك. Pertanyaan berikutnya, bagaimana keadaan Syekh Yahya Al-Hajjuri hafizahullah ta'ala dan dakwah beliau di negeri Makkah Al-Mukarramah? Maka Syekh hafizahullah ta'ala menjawab, sallim alaikum kullakum, dan sallim ala ikhwanina huna kullah. Alhamdulillah, beliau di atas kebaikan, dalam kebaikan, dan beliau terus menerus ada pelajaran antara Bainal Maghrib wal Isya, antara Maghrib dan Isya. Beliau juga menyibukkan diri dengan mengarang dan mentahqiq kitab-kitab. Alhamdulillah, berada dalam kebaikan. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan jalan keluar bagi kaum muslimin di Yaman, kemungkinan beliau akan kembali ke negerinya dan menegakkan kembali markis untuk berdakwah di sana. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh belajar di Ma'had Bidaril Hadis Al-Khairiyah di Makkah Mukarramah? Apakah boleh seseorang belajar di Ma'had Bidaril Hadis Al-Khairiyah di Makkah Mukarramah? Beliau menjawab, la ba'at, tidak mengapa apabila ya membutuhkan yang demikian itu. Dan yang terakhir tadi, beliau menyampaikan salam dari Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala kepada antum semua. Kami na'lam anna khair salatul masjid zaitihinna halaga mutlakan hatta fi masjid al-haram wal masjid al-nabawi. Na'am, hada mutlak. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam khatam bihada al-hadith nisa' yusallin ma'am fi masjid al-nabawi wa yaqul فإن صلاة المرأة في حجرتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاة المرأة في مسجدها خير من صلاتها في المسجد أي الجامع. Pertanyaan berikutnya, kita telah mengetahui bahwasanya sebaik-baik salat para wanita adalah di rumah-rumah mereka. Adakah yang demikian ini mutlak sampai juga mencakup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Yakni maksud pertanyaan, apakah hukum tersebut bahwasanya salat yang paling bagus bagi para wanita adalah di rumahnya mencakup juga ya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Maka Syekh rahimahullah ta'ala menjawab, na'am, hadza mutlaq. Ya, ini hukum yang mutlak. Dalam artian, walaupun orang ada di sekitar Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tetap yang paling utama bagi mereka adalah untuk salat di rumah-rumah mereka, yakni bagi para wanita. Sebagaimana keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidiha. Salat seorang wanita di rumahnya itu lebih bagus daripada salatnya di masjidnya. Qala hal yajuzu lil mar'ati an takhruj min baytiha ila bayti jariha aw ila dukkan bighayri idhni zawjiha? La yajuzu laha an takhruj illa bi'idhnihi illa anna al-idhn qad yakunu mutlaqan wa qad yakunu khassan faqad ta'lam minhu annahu la yumani' من الذهاب إلى مثل هذه الأماكن مع أم الفتنة فالإذن المطلق يكفي. وإن كانت تعلم أنه لابد من أنه يغضب إذا خرجت من مثل هذه الأماكن بدون إذنه لابد أن تستأذن. Pertanyaan berikutnya, seorang perempuan keluar dari rumahnya menuju ke rumah tetangganya atau ke warung tanpa izin dari suaminya. Apakah yang demikian ini boleh atau tidak? Beliau menjawab, hafizahullah ta'ala, tidaklah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Namun izin tersebut terkadang berupa izin yang mutlak, terkadang berupa izin yang khusus. Jadi seandainya seorang wanita tahu suaminya itu mengizinkan ketika dia keluar ke tetangga, ke tempat-tempat yang dekat, maka ini cukup. Namun pada perkara-perkara yang dia ketahui butuh izin secara khusus dari suaminya, maka dia wajib untuk meminta izin. وقال هنالك شبهة من الحزبيين أن الشيخ الحبيب رحمه الله شك في تعريف فرقة الناجية بمعنى أقرب الطوائف إلى الحق، وعلى هذا الحزبيون يرمون بأن الشيخ منحرف عن الحق. لو كانوا يفقهون أو يعلمون لما أنكروا على الشيخ هذا القول، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فهل في هذا شك؟ ومعلوم أن علي رضي الله عنه كان على الحق. وأيضا هذه العبارة قد أطلقها شيخ الإسلام وسجناها من الشيخ مقبل، وأطلقها الشيخ الفوزان وكثير من أهل العلم، فلا محذور فيها أصلا وليس فيها شك، كما يظن الظالم ما تقدم من الدليل. وأيضا قال الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل هناك خيرية لأهل النار؟ ليس هناك خيرية لأهل النار، لكن هذا لفظ يستعمله العرب واستعمل في الشرع. وقد رد على هذه الشبهة العليلة بن ميسة. Pertanyaan berikutnya, di sana ada syubhah dari para hisyun bahwasanya Syekh Yahya Al-Hajuri habibahullah ta'ala ragu-ragu pada pengertian firqatun najiyah. Beliau ragu-ragu tentang pengertian golongan yang selamat. Ketika beliau mengatakan bahwasanya firqatun najiyah hum aqrabu tawa'if ilal haq, mereka ini adalah kelompok yang paling dekat kepada kebenaran. Jadi atas subhan inilah para hisyun mereka menuduh Syekh Yahya Billahullah ta'ala sebagai seorang yang menyimpang dari kebenaran. Bagaimana kita membantah subhan yang demikian ini? Maka Syekh Billahullah ta'ala menjawab, seandainya mereka itu paham, tentu mereka tidaklah akan mengingkari ibarat atau mengingkari perkataan yang disebutkan tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika berbicara tentang khawarij, tentang orang-orang khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan: yaqtuluhum aqrabu ta'ifataini ilal haq, yakni akan memerangi mereka, yakni memerangi orang-orang khawarij aqrabu ta'ifataini, golongan yang paling dekat di antara dua golongan yang ada kepada kebenaran. Dan merupakan perkara yang diketahui bersama bahwasanya antara dua golongan ini, yakni golongan khawarij dan golongan Ali, adalah Ali yang di atas al-haq. Dan tidak ada keraguan ya bahwasanya orang-orang khawarij itu di atas kebatilan. Demikian pula ibarat yang semisal dengan hal tersebut telah digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian pula saya mendengarnya dari Syekh Mubdil rahimahullahu taala, dan digunakan pula oleh Syekh Farzan habibahullahu taala dan yang lainnya dari para ulama, sehingga tidak ada pada perkataan tersebut suatu kemadaratan. Tidak pula dipahami darinya keraguan-keraguan tentang kebenaran firqatun najiyah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang menunjukkan hal tersebut, ya, yang mengungkapkan seperti apa yang kita bahas ini, yaitu pada firman-Nya, ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Para penduduk surga pada hari tersebut, Allah katakan apa? Khairum mustaqarran. Lebih bagus tempat kembalinya, lebih bagus tempat tinggalnya. Maka apakah dipahami di sini bahwasanya ada kebaikan pada penduduk neraka? Tentunya tidak. Tidak bisa kita pahami ketika Allah katakan bahwasanya penduduk surga pada hari tersebut lebih bagus tempat tinggalnya, berarti di sana ada kebagusan yang dimiliki oleh penduduk neraka. Tidak. Akan tetapi ini adalah ibarat yang digunakan oleh orang-orang Arab, kemudian dipergunakan pula dalam syariat. Wabil hal hukum tasyir at-tasyir tahrim mutlaqan dan tasyir ra'at al-arwah haram mutlaqan. قال وكيف بالجلوس في صور ذوات الأرواح؟ هل نحن الذين صورنا؟ صور غيرنا فمن صور آهم؟ والتعامل بها جائز. أبا حكم من غمبار أبا حكم من غمبار نحن الدنيا وحكم يحرم سجارة مطلق. Lalu bagaimana dengan mata uang yang ada padanya gambar-gambar makhluk bernyawa? Jawabnya, qala hadidahullahu ta'ala na'am, iya, bahwasanya hukum menggambar makhluk bernyawa itu hukumnya haram secara mutlak. Adapun berhubungan dengan mata uang, apakah kita yang menggambarnya? Bukan. Ya, kita tidak menggambarnya. Maka yang berdosa adalah mereka-mereka yang meletakkan atau menggambar makhluk-makhluk bernyawa tersebut pada uang-uang tadi. Kalau hanya zuhur kulla isbiya umrah lima menikmati masyarakat, maka arad. Maka arad tabi'u bani al-hajj wal-umrah. Fa'innamu bi'intiyan al-fadr wa'l-zunub kama yintil al-khir khabat al-habib. Maka arad lahab umratan. إذا كان عنده شعر يعني ليس له وقت محدد متى أراد يذهب عمرة. إذا كان عنده شعر قد طلع الشعر بحيث يقصر أو يحرق. فقال عن بريكوتنيا أدافاً seseorang melakukan pada setiap pekannya umrah bagi orang yang mungkin di Mekah, maka belum menjawab iya apabila dia menginginkan demikian dan apabila juga telah tumbuh rambutnya. Apabila telah tumbuh rambutnya sehingga dia bisa mencukurnya kembali, dia bisa melakukan umrah. Walaupun dalam hal ini tidak ada waktu tertentu, ya, tidak ada waktu tertentu seseorang melakukan umrah dan mengulanginya. Qala bil hadz min hadar rahimahullah, فإن من خشي على عمله بياء جاز له تركه وقطعه، فإن هذا القول صحيح لا ليس صحيح لا يترك، وإنه عليه أن يترك الرياء لا يقطع العمل، وإنه يترك الرياء ويجاهد نفسه في ترك الرياء. Pertanyaan berikutnya berhubungan dengan perkataan Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Beliau mengatakan, "Wa inna man khashiya 'ala amalihi riya jaza lahu tarkuhu wa qad'uh." Dan sebenarnya orang yang khawatir atas amalannya terjangkit riya, boleh baginya untuk meninggalkan amalan tersebut dan memutuskannya. Apakah perkataan yang demikian ini sahih? Maka beliau menjawab, perkataan tersebut tidaklah sahih. Ia tidak boleh untuk memutuskan amalan tersebut, akan tetapi wajib baginya untuk meninggalkan riaknya. Yang wajib atasnya adalah untuk meninggalkan dia, tidak memutus amalannya, dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk terbebas dari riak tersebut. قال ما حكم نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز؟ الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن. فالواجب غض البصر من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. Pertanyaan berikutnya, apa hukum seorang wanita yang memandang kepada laki-laki yang ada di televisi? Beliau menjawab, hadithahullah ta'ala, tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul lil mu'minati yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Maka yang wajib atas para wanita adalah menundukkan pandangan-pandangan mereka dari melihat para lelaki. Qala ma hukmu imra'ah tasuq ad-darajah an-nariyah istidlal hadits Aisyah bi sutrah. Hadha istidlal fasid. Wa qiyasun ma'a فإن عائشة رضي الله عنها كانت تركب البعير أو الناقة، والبعير والناقة فوقها هودج في غرفة مستثرة فيها من الرجال ومن النظر بخلاف الدراجة النارية. Pertanyaan berikutnya, apa hukum seorang wanita mengendarai sepeda motor? Dengan dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha pada kisah Is, yaitu kisah di mana Aisyah dituduh telah melakukan zina. Beliau menjawab, hadithahullah ta'ala, ini adalah istidlalun fasid, suatu pendalilan yang rusak, tidak bisa diterima. Demikian pula qiyasun ma'al fariq, sebuah kias yang ada padanya perbedaan sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengendarai ba'ir, yakni mengendarai seekor unta yang ada di atasnya ya seperti kamar. Ya, kalau para wanita mengendarai unta di atasnya dibuatkan seperti kamar, sehingga para lelaki tidak melihatnya. Maka sangatlah berbeda antara apa yang dilakukan oleh Aisyah dengan para wanita yang mengendarai sepeda motor. قال كل الذين يقولون إننا نزلنا في تصوير ذوات الأرواح لأي دعوة إلى الله يستدلون بقول العلماء، ينصحهم أن يستدلوا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن التصوير حرام، والله عز وجل ما جعل نصر الدعوة في الحرام. ثم أيضا قال الشيخ ابن عثيمين الذي يستدلون به له قول شديد في تحريم تصوير ذوات الأرواح، وهكذا الشيخ ابن باز، وهكذا الشيخ ابن فوزان، فلا حجة في خروجهم في التلافز والدشوش، والحجة في الدليل، وقولهم موافق للدليل في هذه المسألة، وفعلهم قد جاء عن الشيخ ابن باز أنه لما استدل عليه بفعله راضي ذا قال كيف أقول لكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون أنت تخرج. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan sungguhnya kita keluar atau kita menggunakan gambar-gambar makhluk bernyawa untuk dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, keluar di televisi maksudnya di sini. Mereka berdalil dengan perbuatan para ulama yang mereka muncul di televisi. Baik. Maka Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala mengatakan, aku menasihatkan agar seseorang berdalil dengan Alkitab wa sunnah, dan perkara tersebut adalah perkara yang haram, dan dakwah ini tidaklah akan bisa tegak dengan perkara yang haram. Adapun Al-Alamah Ibn Utsaimin, demikian pula Syekh Fauzan dan Al-Alamah Ibn Baz, Mereka semua, kalau kita melihat perkataan-perkataan mereka, keras dalam permasalahan menggambar makhluk yang bernyawa. Jadi perkataan mereka sesuai dengan dalil. Adapun tentang perbuatan mereka, maka ketika Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ada seseorang yang berdalil dengan perbuatan beliau, di mana beliau ya suatu ketika dilihat muncul di televisi, maka Syekh Ibn Baz marah dan mengatakan, aku berdalil dengan kitab dan sunnah, malah engkau berdalil dengan perbuatanku. Dalam artian perbuatan beliau bukanlah perbuatan yang disengaja. قال هل يقال لولاة الأمور كانت مسجد الانتخابات أنها أمير المؤمنين واستتب لها الأمر على المسلمين فهو أميرهم ثم إنه ليس فيه تزكية لهم أمير المؤمنين بحد ذاته ثم التزكية لمن استقام على شرع الله فهذا اللفظ يطلق على رؤساء المسلمين وعلى أمراء المؤمنين انظر إلى عمر بن الخطاب في عدله انظر إلى الحجاج في ظله وكل يقال له أمير ورب المؤمنين فما ليست من التزكية على الإطلاق إنما التزكية لمن رعى أمر المسلمين على شرع الله سبحانه وتعالى. Pertanyaan berikutnya, apakah dikatakan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang telah dipilih berdasarkan pemilihan umum bahwasanya dia itu adalah amirul mukminin? Maka apabila memang telah tetap perkaranya bagi mereka yaitu kepemimpinan mereka pegang, iya, ya maka dia adalah amir mereka, yaitu amir kaum mukminin yang ada di negeri tersebut. Namun lafaz amirul mukminin secara sendirinya bukanlah merupakan bentuk tazkiyah, dan hanyalah lafaz tersebut yaitu gelar Amirul Mukminin menjadi tazkiyah bagi orang-orang yang istiqamah di atas syarat Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang menjaga syarat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkannya. Lihatlah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang amir ya bersamaan dengan keadilannya. Dan di sisi lain lihat pula Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang amir ya bersamaan dengan kezalimannya. Jadi sekali lagi dari sisi lafaz itu sendiri, lafaz Amirul Mukminin bukanlah merupakan tazkiyah. Akan tetapi ya hal tersebut merupakan tazkiyah ketika ya diberikan kepada orang-orang yang memang menjaga perkara-perkara kaum muslimin dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala hal yufarraq bain ar-rajul wa imra'atihi, ar-rajul 'ala al-haqq wa imra'atu tatba' al-mu'minin. Hadha al-amr ya'ud ilayhim. Wa hiya ta'tabar 'asiyah. Wa kathir min al-muslimin tahtahum 'asiyat. فيصبر عليها ويوجهها لا سيما إن كان له منها الولد ويرفق بها ويدعوها بالتي هي أحسن ويدعو الله لها بالهداية فإن أبت الأمر إليه الأمر إليه أن أمه يجب فلا يجب عليه الفراق لكن الأمر إليه إلا إذا خشي على نفسه فتنة بسببها أما إذا لم يخشى فتنة وكان له منها أولاد فيصبر ويوجه ويدعو الله عز وجل. Pertanyaan berikutnya, apakah dipisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya ketika seorang laki-laki tersebut berada di atas al-haq dan istrinya itu mengikuti sukmaniyun? Beliau menjawab hadithahullah ta'ala, perkaranya kembali kepadanya, yaitu kembali kepada sang suami. Dan istri tersebut ya, dianggap sebagai seorang yang bermaksiat. Dan kita melihat banyak para suami yang berada di bawahnya, yaitu berada di atas, di bawah tanggungannya para istri yang bermaksiat. Maka hendaknya seorang suami bersikap bersifat lembut kepadanya dan berusaha untuk menjelaskan kebenaran dengan cara yang paling bagus. Demikian pula dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepada sang istri tersebut. Adapun permasalahan wajib berpisah atau tidak, maka tidak wajib baginya untuk berpisah dengan istrinya, akan tetapi perkaranya kembali kepada kehendak sang suami. Kecuali apabila dia khawatir dirinya terfitnah dengan syubhat-syubhat yang datang darinya. Adapun apabila tidak khawatir dengan syubhat, tidak khawatir akan terjatuh dalam fitnah, maka hendaknya dia bersabar dan berusaha untuk menyadarkannya. قال رجل جاء بامرأته ثم تزوجها في وقت حملها هل يجوز ذلك وإلا يجوز ثم الحل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز العقد عن الحامل ولا يجوز أن يدخل بها، وذهب بعضهم كالشافعية والحنفية إلى جواز ذلك، وأن ماء الزاني لا حرمة له، لكنهم قالوا لا يجوز له أن يقعها في وقت الحمل إن كان الولد من غيره، وكان الزاني غيره لا يجوز أن يقعها في وقت الحمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسقي ماءك جرع غيرك؟ وحين قال صلى الله عليه وسلم فالعقد صحيح وهما آثمان في الزنا، والله المستعان. لا حرمة لماء الزاني، لكن لا يجوز له أن يجامعها وهو حامل. Pertanyaan berikutnya, seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia menikahinya pada waktu kehamilannya, apakah yang demikian itu diperbolehkan? Karena bila tidak boleh, maka bagaimana jalan keluarnya? Perkara tersebut, yang belum menjawab hadithullah ta'ala, perkara tersebut telah diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya tidaklah diperbolehkan untuk menikahinya dan tidak pula diperbolehkan untuk menjinainya. Adapun kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, mereka berpendapat tentang bolehnya yang demikian itu dengan alasan bahwasanya air mani seorang pezina tidaklah ada kehormatannya. Baik, sehingga diperbolehkan bagi kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, tapi dengan syarat tidak boleh dia menjimainya apabila yang berzina dengan perempuan tersebut adalah laki-laki yang lain pada saat kehamilan wanita tersebut. Sebagaimana dalam hadis ya, yang maknanya la taskima aga zara'a ghairik, jangan engkau tumpahkan air manimu ke tempat ya, cocok tanam orang lain. Dalam artian jangan engkau ya menjimai wanita yang telah dijimai oleh orang lain dalam keadaan dia hamil saat itu dari orang tersebut. Dan pendapat inilah yang rajih, yaitu bahwasanya air mani seorang pezina tidak ada kehormatannya. Bala al-fajjuna yaqulun laysa ma'akum ulama illa haduri wahda wa hala yadilla annakum muqallidun fa yadmal nasuhum kubar al-ulama kufra faram al-kabir. هذا كلام كذابين، ماذا تقول الكذاب؟ الكذاب كذاب. كيف ما لنا علماء إلا الحضور؟ علماء السنة كلهم علماؤنا وكلهم أئمتنا وكلهم أحبابنا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. كل علماء السنة علماؤنا، شيخ الفوزان علمائنا وأئمة الدعوة، شيخ العباد اللحيدان عبد العزيز آل الشيخ وكثيرا ممن هو سائر على المنهج الصحيح مثل ما هنا. ولكن هؤلاء عندهم الفوزان ما هم كبار العلماء، وان تشددوا يكذبون فوزان الفوزان ما هم الفوزان. كبار العلماء عندهم عبيد الجابري والبخاري محمد بن هادي ومن ناصرهم في باطل الشيخ ربيع حفظه الله، فلا تبالي بكلام هؤلاء مقلدة ما عندهم حجة ولا عندهم إلا الكذب والتخرص. فلا تشغل نفسك بهم وتعلم العلم واحرص على ما ينفعك، هم ما سيرضون بأي وسيلة ما سيرضون. هم الآن أصبحوا الآن مع عبد الرحمن الذي دفنه بنصرته على الباطل وبأجه عليه، ولما علماء لبانه هم أصبحوا طابور هاني بريك، أصبحوا من أصحاب هاني بريك، فقد انتقلوا الآن من حجية إلى حجية وسينتقلون إلى غيرها. وأهل السنة ثابتون على مبدئهم ومنهجهم الذي تلقوه من علمائهم، وتلقاه علماؤهم من علمائهم إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الصافي البعيد عن الولاء والبراء الضيق، البعيد عن الطعن في أهل السنة، البعيد عن المناصرة لأهل البدعة، البعيد عن الكذب والتلبيس والمكر. هذا من تلبيسهم ومن مكرهم ومن كذبهم. هذه لي علامات الحجية الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. Pertanyaan berikutnya, para muslimin mengatakan tidaklah kalian memiliki, tidaklah bersama kalian seorang ulama pun kecuali Al-Hasyuri sendirian saja. Ini menunjukkan bahwasanya kalian itu adalah orang-orang yang taklid, tidak menerima nasihat dari kibarul ulama. Maka bagaimana menjawabnya? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahwasanya ini adalah kalamun kazzab, ya, kedustaan. Dan semua ulama-ulama sunnah adalah ulama kita, mereka adalah orang-orang yang kita cintai dan para imam yang kita, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Syekh Fauzan Al-Abbad, Al-Haidan dan yang lainnya. Adapun mereka saat ini yang menjadi kibar mereka yang terakhirnya Ubaid, kemudian Al-Bukhari, kemudian juga orang yang menolong mereka seperti Syekh Rabi' Hadahullah Ta'ala, tidak lain orang-orang yang demikian itu keadaannya, mereka adalah ahli taklid, mereka tidak memiliki hujah sedikit pun. Maka jangan kalian menyibukkan dengan mereka, tetapi sebutkanlah dengan ain, sebutkanlah dengan ain, sungguh mereka tidak akan pernah rugi kepada kalian dengan cara bagaimanapun. Mereka pada hakikatnya saat ini tidaklah bersama Abdul Rahman yang dulu merupakan sebab awal fitnah yang mereka menolong dan melariskan fitnah yang disebarkan olehnya. Tidak pula mereka saat ini bersama dengan para masyayikh ibanah, para masyayikh yang menyetujui kitab al-ibanah yang sesat tersebut. Bahkan mereka saat ini berada di dalam antrian, ya, di belakang Hani Duraik, dan mereka terus akan bertindah dari hizbiyah menuju hizbiyah yang lain. Demikianlah Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka tetap kokoh di atas kebenaran. Mereka kokoh di atas al-haq dan manhaj mereka yang mereka ambil dari para ulama, yang sebelumnya dari para ulama, dan sebelumnya dari para ulama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manhaj mereka adalah manhaj yang murni. Tidak ada padanya al-wala dan dara' yang sempit. Tidak pula ada padanya pemberian tolong, pemberian pertolongan kepada ahlul bidah. Tidak ada padanya kebohongan, tidak pula talbis, tidak pula makar. Yang ketiga, perkara ini merupakan ciri khas hizbiyah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Hasan Abdul Rahman Al-Adani, وكانوا يقولون فتيه اليمن ويقولون الزاهد الورع وكذا وكذا وكذا، وفي الأخير يقولون لا يصلح أن يصلي بالناس. هذا قول عبيد الجابري. وقول الشيخ ربيع يقول هو أضر على الدعوة من الحضوري، ففتنوه ثم عادوه. وهكذا اللقمانيون تعصبوا له وتركوا الحق والسنه وتركوا اخوانهم بالتعصب للرجال، ثم بعد ايام واذا بهم يطعنون فيه هم وغيرهم ويحجبونه ويتكلمون عليه بشده. فيسوء العدل ومن إليهم. فالحمد لله الذي ثبتنا على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم ينتقلون من بدعة إلى بدعة ومن ضلالة إلى ضلالة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والله المستعان. تنبيه مريكا سنديري telah menyatakan bahwasanya Abdul Rahman Al-Adani adalah sahihul yaman, seorang yang zuhud, seorang yang wara', dan seterusnya dari pujian-pujian. Namun dia pada saat ini mengatakan Abdul Rahman ini dikatakan la yasulha an yusalli binnas, dia tidak pantas untuk mengimani manusia. Ini perkataan Ubay. Demikian pula perkataan Syekh Rabi bahwasanya Abdul Rahman Al-Adani akhtar min al-hajuri, Abdul Rahman itu lebih berbahaya daripada al-hajuri. Dulu mereka ya menjadikan orang ini terfitnah, kemudian setelah terfitnah mereka meninggalkannya. Sukmaniyun, demikian prinsipnya. Mereka memanjangkan ta'asum kepada orang-orang yang mereka pilih, kemudian setelah itu mereka memusuhinya. Sebagaimana ditaukan oleh Yasin Al-Adani dan yang semisalnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kekokohan di atas al-haq ini, di atas manhaj sunnah, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Adapun mereka berpindah dari suatu hizbiyah yang lain, dari kesesatan-kesesatan yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman walakinnahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sudahlah mereka itu buta matanya, akan tapi yang buta adalah hati-hati mereka yang ada di dada-dada mereka. Qala al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abbadi ulama as-sunni wa annahu sahib wa yu'allaf bil hizbiyyin fi wilayat Indonesia. Huwa fil jumla sunni. فالجملة سنة، وهذا الأمر الذي يقع منه خطأ يعني السبب في نزوله عندهم أنهم يتزوجون له أنهم أهل السنة، فالله يهديهم ويهديهم المسلمين. Pertanyaan berikutnya, apakah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad termasuk dari ulama sunnah bersamaan dengan keadaan beliau yang berteman ya dan berdekatan dengan para hizbiyun di negeri Indonesia? Syekh Hadidah Allah Ta'ala mengatakan huwa fil jumlah sunni, ia secara umum termasuk sunni, dan adapun perbuatan yang dia terjatuh di dalamnya merupakan suatu kesalahan. Hal ini diantara sebabnya karena mereka mereka menghias-hiasi sikap mereka ketika berhadapan dengan syekh, sehingga menganggapnya bahwasanya mereka-mereka itulah ahli sunnah wal jamaah. قال ما حكم الحكم بغير ما انزل الله؟ الحكم بغير ما انزل الله، الله عز وجل ان نحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وقال فاولئك هم الظالمون، وقال فاولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر، على قول جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ولا يكون كفرا إلا إذا كفر أكبر من خلق الله، إلا إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان. ولا بد من الاستحلال بهذا الأمر. قال جمهور العلماء على أنه إذا لم يستحل الحكم غير ما أنزل الله، وإنما حكم لشهوة أو لطمع دنيوي أو لشبهة، فهو كفر دون كفر. Pertanyaan berikutnya, apa hukum seseorang yang menekankan apa hukum dengan selain bagaimana hukum menetapkan suatu hukum dengan selain apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, atau berhukum dengan selain hukum Allah? Asy-Syaikh Habibahullah Ta'ala menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan dalam ayat yang lain, faulaika humul zalimun, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain, faulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Dan kekufuran dalam masalah ini menurut pendapat jumhur para ulama adalah kufrun duna kufrin, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali apabila dia berkeyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut semisal dengan hukum Allah, atau meyakini bahwasanya hukum tersebut lebih bagus daripada hukum Allah, atau meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pantas lagi diterapkan di zaman ini. Jadi dalam masalah penetapan hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumhur para ulama menetapkan bahwasanya mesti ada di sana istihlal, yaitu seseorang meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apabila seorang berhukum dengan selain hukum Allah dikarenakan hawa nafsunya atau dikarenakan ambisi duniawi, maka yang demikian ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Azan. Azan lalu. Nah, Terhambat ikhwan yang menginginkan untuk berwudu atau yang lainnya untuk persiapan salat. Barakallahu fiikum.